Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari bab an-nasab. Kita masuk ke bait 873. Wajibur bi raddil lami ma minhu hudif jawazan in lam yaku radduhu ulif fi jam'i tashihi aw fi tathniyah wa haqqu majhurin bi hadhi tawfiyah. Tambahlah dengan mengembalikan lamul kalimah ma minhu hudif pada isim yang dibuang darinya lam jawazan secara boleh, yakni jabron jaizan, dengan penambalan pengembalian lam yang sifatnya boleh, tidak mesti. Kapan itu dihasilkan? In lam yaku urduhu ulif fi jam'i tashih au fi tathniyah, apabila dikembalikannya lam itu tidak memungkinkan, tidak bisa dilakukan pada dua jamak tashih Muzakari Salim dan Mu'anati Salim, atau pada Musanna. Wa haqqu majburin bihadi taufiyah. Haknya, isim yang ditambal dengan ini, terpenuhi. Jadi di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara mengubah mansub ilaih menjadi mansub pada kalimat yang dibuang lamul kalimahnya. Iza kanal mansubu ilaihi mahdufal lami, apabila mansub ilaihnya dibuang lamnya, fala yakhlu imma an takuna lamuhu mustahiqatan liraddi fi jam'i tashihi aw fi tathniyah aw la. Maka tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, lamnya berhak untuk dikembalikan pada dua jamak, muzakkari salim ataupun muannatsi salim, atau pada musanna. Yang kedua, la, tidak mungkin, tidak berhak untuk lamnya dikembalikan ketika pada jam'i tashih ataupun musanna. Ya. Faham ini. Fa in lam takun mustahiqatan liraddi fima dzakar. Adapun kalau lamnya tidak berhak untuk dikembalikan pada perkara yang telah beliau sebutkan, pada jam'i tashih, pada tasniyah. Apabila lamnya tidak berhak untuk dikembalikan ketika dijadikan musanna ataupun jam'i tashih, maka jazalaka fin nasabi ar-raddu wa tarkuh, boleh bagimu pada nasab untuk mengembalikan lamnya atau meninggalkannya. Fataqulu fi yadin, engkau katakan pada yadin, yad di situ kan dibuang ya lamul kalimahnya, aslinya yadayun, dan dia ketika dimusanakan dikembalikan enggak ianya, tidak kan, yadani ya. Juga ketika dijamakkan. Kalau yad, tangan ya. Kalau dia dijamakkan dengan jamak tasheh, mutakar salim, tidak bisa kecuali kalau dia dijadikan nama. Ya, baru bisa yadun. Juga ibnun. Ibnun. Di situ dibuang lamul kalimahnya. Aslinya, sebagian mengatakan banawun, sebagian yang lain mengatakan aslinya binun. Dibuang di situ. Ah, ketika dimusanakan ibnan, tidak dimunculkan apa lamnya. Ya. Maka ketika dia dijadikan isim mansub, boleh dikembalikan lamul kalimahnya, boleh tidak. Nah, ketika dikembalikan lamul kalimahnya, maka dikatakan yadawiyun. Ya. Yadawiyun. Diganti dengan wawu yadawiyun. Ya. Kemudian juga banawiyun. Yadawiyun, banawiyun. Atau tidak dikembalikan lamul kalimahnya sehingga dikatakan ibniyun. Yadiyun. Ya. Kaqaulihim fi tasniyah, sebagaimana ucapan mereka pada tasniyahnya yadani, tidak dikembalikan lamul kalimahnya ibnani. Dan pada yad alaman li mudzakkar, yad yang ia dijadikan sebagai nama laki-laki, dikatakan yadun, tidak dikembalikan di situ apa lamul kalimahnya, sehingga ketika dijadikan isim nisbah, isim nasab, boleh dengan dua sisi. Paham ya? Jadi isim yang akhirnya atau lamul kalimahnya dibuang, kemudian ketika dimusanakan atau dijamakkan dengan jamak tashih tidak dikembalikan, maka ketika dijadikan isim mansub boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama dikembalikan lamul kalimahnya, dan yang kedua tidak dikembalikan. Ya. Kemudian wa in kanat mustahiqatan lirradd fi jam'i tashihi aw fi tathniyati wajib radduha fi nasabi. Adapun kalau lamul kalimahnya berhak untuk dikembalikan pada dua jama' tashih atau pada musanna, maka wajib radduha fi nasabi, wajib untuk dikembalikan ketika dijadikan isim mansub. Ya. Fataqul, maka engkau katakan pada contoh ab. Ab ketika dimusanakan apa? Abawan. Dikembalikan apa? Lamul kalimahnya. Akh, akhwan. Ya. Kemudian juga ukht. Ya. Sama dengan akh, cuma ditambahkan ta. Ya. Itu ta'nits. Engkau katakan pada ab dan akh dan ukht abawiyun. Akhawiyun. Ya, abawiyun. Akhawiyun. Tidak boleh dikatakan abiyun atau akhiyun. Kenapa? Karena dia lamul kalimahnya ketika dimusanakan itu berhak untuk dikembalikan. Sehingga ketika dijadikan isim nasab pun harus dikembalikan. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka pada musanaknya abawani, akhwani, akhwat pada jamak tashihnya akhwat. Sanah juga demikian ya, sanah. Ketika dijamakkan dengan jamak muannats salim dikatakan sanahat atau sanawat. Sehingga dikatakan isim nisbahnya sanawi. Sanawi atau sanahi. Kalau dari sanahat, sanahun, sanahi, sanawat, sanawi. Kemudian bait berikutnya. Paham ya tadi? Ya, pembahasan yang baru saya lewatkan. Kemudian pembahasan berikutnya, wa bi akhin ukhtan wa bi ibnin binta al-hiq wa yunusu wa yunusun aba hadzatta. Ya. Dengan akhin ataupun enaknya al-hiq, ya. Gabungkanlah ukhtan dengan akh, bintan dengan ibn. Atau kalau letterlocknya tidak terjemahkan ya. Ukhtan dengan akh, bintan dengan ibn, ilhaqkanlah, samakanlah, gabungkanlah ketika dijadikan isim mansub. Wa yunusun aba hatta ta, adapun Yunus enggan, menolak untuk dibuang ta'nya. Ya. Madhab al-Khalili wa sibawaihi rahimahumullah rahimahumallahu ta'ala ilhaqu ukhtin wa bintin fin nasabi bi akhin wa bin. Madhabnya al-Khalil dan juga sibawaih rahimahumullah adalah menyertakan, menggabungkan ukht dan bint pada nasab dengan akh dan ibn. Yani dibuang ta'nya. Fatuhzafu minhuma ta'ut ta'nis. Maka dibuang dari keduanya ukhat dan bint ta'nisnya. Wa yuraddu ilaihima al-mahdhuf, kemudian dikembalikan kepada keduanya huruf yang dibuang, lamul kalimahnya. Fa yuqalu akhawiyun wa banawiyun. Jadi ukhtun kalau dijadikan isim mansub dikatakan akhawiyun, bintun banawiyun. Kama yuf'alu bi akhin wa banin, sebagaimana itu diperbuat pada akh dan ibn. Wa madhhabu Yunus annahu yansibu ilaiha ala lafziha. Annahu yansibu ilaiha ala lafzihima, ala lafzihima, fataqulu ukhtiyun wa bintiyun. Adapun madhhabnya Yunus adalah yansibu ilaihima ala lafzihima, menisbahkan ia nasab kepada keduanya sesuai dengan lafaznya, tidak ada yang dibuang, tidak ada yang dirubah. Fatakul, sehingga kau katakan ukhtiyun dan bintiyun. Ya. Dan di sana ada mazhab yang lain. Al-Hafsy kalau enggak salah, ya. Kemudian ucapan an-nadhim di sini wa bi akhin ukhtan wa bi ibnin bintan al-haq dikatakan oleh Ibnu Tulun dalam syarahnya ilhaquhu ukhtan bi akhin fal isykala fi, disamakannya ukhtan dengan akh itu tidak ada masalah ya padanya. Wa amma ilhaqu bintan bi ibn, adapun menyamakan bintan dengan ibn fa fi nadhar, maka di situ ada kelemahan. Kenapa? Li'anna nasaba ila ibn yajuzu fi, karena penisbahan kepada ibn boleh dengan kata beliau ya, ibniyun dan juga banawiyun. Ya, sedangkan bint tidak demikian, hanya banawiyun. Ya. Kemudian bait berikutnya 876. Wa bu'ithi tsani min tsana'i tsanihi dzulinin kala wala'i. Tab'iflah, rangkaplah, dobellah huruf yang kedua pada isim yang tsana'i. Yang tsanihi dzulinin, huruf keduanya adalah huruf lin, huruf illah. Seperti la dan la'i. Di sini al-musannif menjelaskan kepada kita bagaimana cara menjadikan mansub ilaih menjadi mansub pada yang tsana'i. Idza nusiba ila tsana'in la tsalitsa lahu, apabila dinisbahkan kepada isim yang tsana'i yang tidak ada huruf ketiganya, fala yakhlu atsani, maka huruf keduanya tidak kosong, tidak lepas dari yang pertama. Imma yakun harfan sahihan, huruf keduanya adalah huruf yang sahih, atau harfan mu'tallan, atau huruf yang keduanya adalah huruf illah. Nah, itu dua kemungkinan saja. Fa in kana harfan sahihan jaza fi tad'ifu wa 'adamuh. Adapun kalau huruf yang kedua dari isim yang tsana'i ini adalah huruf yang sahih, maka boleh pada huruf yang keduanya dirangkap di tad'if. Wa 'adamuh atau tidak. Contoh pada kam. Ketika dijadikan isim mansub dikatakan kamiyun atau kamiyun dengan mendobel huruf yang keduanya yaitu mimnya dalam contoh ini. Wa in kana harfan mu'tallan, adapun kalau huruf yang kedua pada yang tsana'i ini adalah huruf illah, maka wajib tad'if, wajib tad'if. Didobel huruf yang keduanya. Fataqulu fi law, maka kamu katakan pada law lawiyun. Didobel wawunya, ditambahkan satu wawu lagi, lawiyun. Kenapa? Karena dia adalah isim yang tsana'i law, kemudian huruf yang keduanya huruf illah. Kalau kepada kai bagaimana? Kalau kepada kai dikatakan kayawiyun ya, bukan kayiyun, bukan. Tapi kayawiyun. Kenapa demikian? Ya, dikatakan oleh sebagian syarah. Alasannya adalah li'anna harfal illah al-musyaddada idha kana ba'da harfil awwali in kana ya'an turadul ya'ul ula ila asliha. Karena huruf illah yang bertasydid, huruf illah yang bertasydid, apabila ia datang setelah satu huruf, kalau huruf illah yang bertasydid ini adalah ya, maka turadul ya al-ula ila asliha. Ya yang pertama ini dikembalikan kepada aslinya. Aslinya apa dia? Aslinya ya tetap ya, aslinya wawu dikembalikan kepada wawu seperti yang sudah kita lewatkannya. Wa tuftahu kama fi namar, dan huruf yang keduanya di fathah seperti pada namar ya, namir tadi kan namar namir namari ya. Wa tuqlabu tsaniyatu wawan, kemudian huruf yang keduanya ya yang keduanya harus dibalik kepada wawu. Jadi huruf yang pertamanya, ya yang pertamanya dikembalikan kepada aslinya, dan yang keduanya dibalik kepada wawu. Agar apa? Li'alla tajtami'a ya'at, agar tidak berkumpul di situ banyak ya. Wa in kana wawan, adapun kalau huruf yang bertasydid dari huruf illah itu adalah wawu, maka baqiyat, maka ia tetap ya, ditetapkan. إذ ليس اجتماع الواوين والياءين في الاستثقال كاجتماع الياءات الأربع. Dikarenakan berkumpulnya dua wawu bersama dua ya dalam hal beratnya tidak seperti berkumpulnya empat ya. Lebih berat berkumpulnya empat ya daripada dua ya bersama dua wawu. Saikai kayawi. Ya yang pertamanya, ya yang merupakan yang aslinya ya ditetapkan di atas ya, kemudian di fathah, kemudian ya yang keduanya yang ditambahkan itu diganti menjadi wawu yang dikasrah sehingga kayawi. Wa in kana al-harfu tsani alifa, adapun kalau huruf yang keduanya alif sekarang ya. Du'ifat wa ubdilat tsaniyatu hamzatan. Kalau huruf yang keduanya huruf illahnya adalah alif, maka du'ifat di double alifnya ditambahkan satu alif lagi. Wa ubdilat tsaniyatu hamzatan, dan alif yang keduanya diganti hamzah. Fataqulu fi rajulin ismuhu la, maka kamu katakan pada seorang yang namanya la. Ya. Laiyun. La ditambahkan lagi satu apa? Alif, kemudian setelah itu diganti menjadi apa? Hamzah, maka jadi la. Kemudian ditambahkan setelahnya ya nasab, maka jadilah laiyun. Wa yajuzu qalbul hamzati wawan, dan boleh pula membalik wawunya, membalik hamzahnya menjadi wawu. Fataqul, sehingga kamu katakan lawi, ya, lawiyun, lawiyun. Kalau kepada nisbah kepada lata bagaimana? Kata mereka ahli nahu, idza nusiba ila lat, apabila dinisbahkan kepada lat yaitu ismu sanam, maka kulta kamu katakan lai atau boleh juga lawi. Kama yunsabu ila la, sebagaimana dinisbahkan kepada la. Namun demikian, li anna ta'ahu tuhdhafu, karena ta'nya ketika dijadikan mansub, isim mansub dibuang. Wa la yudrama lamuhu, dalam keadaan tidak diketahui lamnya itu apa, lamul kalimahnya apa. Maka fa'umila mu'amalat la, maka dia diperlakukan seperti perlakuannya la. Nah itu mazhabnya si Bawai. Itu mazhabnya si Bawai. Jelas ya mana wadhu' tsani min tsana'i tsanihi dzulinin kala wala'i. Kemudian bait berikutnya 877. Wa in yakun ghasyatin malfa'adin fajbruhu wa fathu 'ainihi iltuzim. Apabila isim yang fa'nya dibuang keadaannya seperti syiah, keadaannya seperti syiah, fajabruhu wa fathu 'ainihi iltuzim, maka ditambalnya isim tersebut ketika dijadikan isim mansub dan di fathahnya 'ain kalimah isim tersebut, iltuzim diharuskan. Jadi di sini An-Nusani menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara menjadikan isim mansub dari isim yang dibuang fa'ul kalimahnya. Ya. Wa in yakun kasyiatin malfa'adim, apabila isim yang fa'nya dibuang itu keadaannya seperti syiah, yakni lamul kalimahnya adalah huruf illah syiah. Itu kan lamul kalimah ya huruf illah. Ya, ta'nya untuk ta'nits. Maka jabruhu ditambalnya fa' yang dibuang itu serta man fathah ainul kalimahnya, iltuzim diharuskan. Ya. Paham ya? Idza nusiba ila ismin mahdhufil fa'i, apabila dinisbahkan kepada isim yang dibuang fa'nya. Ya. Fala yakhlu imma yakuna sahihan lami aw mu'tallaha, maka tidaklah lepas dari dua keadaan. Yang pertama, sahihan lami, isim tersebut lamul kalimahnya sahih. Dan yang kedua, lamul kalimahnya huruf illah. Fa in kana sahihaha lam yuradda ilaihi al-mahdhufu. Adapun kalau lamul kalimah dari isim yang dibuang fa'ul kalimahnya ini adalah huruf yang sahih, maka lam yuradda ilaihi al-mahdhuf, huruf yang dibuangnya tidak dikembalikan. Fataqulu fi idah, maka kamu katakan pada idah dan juga sifah idiyun, sifiyun. Karena idah lamul kalimah dal itu huruf sahih, dengan pula sifah fa, maka lamul kalimahnya tidak ditambal. Idah dari wa'ada ya'idu, hal ini buang, yaitu fa'ul kalimah. Wa in kana mu'tallaha wajib ar-raddu, adapun kalau lamul kalimahnya adalah huruf illah maka wajib dikembalikan. Wa yajib ayban 'inda sibawih, juga diharuskan menurut sibawih fathu 'ainihi, untuk menfathah 'ainul kalimahnya. Fataqulu fi syiatin, maka kamu katakan pada contoh syiatin, ya syiatin sebutkan dalam catatan kaki di situ, asyiah launun yukhalifu launa sa'iri syai. Syiah adalah warna yang menyelisihi kebanyakan warna yang lainnya, seperti sapi warnanya misalkan coklat, tiba-tiba ada di situ warna lain putih yang kecil, itu syiah. Atau kerbau warnanya hitam, kemudian ada warna kecil putih bulat, itu syiah. Ya. Syiah ketika dijadikan isim mansub maka dikatakan wisawiyun. Ya. Wisawiyun. Nah, atau kita lanjutkan ya. Pembacaan catatan kaki. Wa aslu syiah, asal dari syiah adalah wisyun. Wisyun. Hudifatil wawu, dibuang wawunya. Wa nuqilat kasratuha ila syin, kemudian kasrah pada wawu dipindahin kepada syin. Wa uwibu anil wawu bita'in, kemudian wawu ini buang diganti dengan ta. Wa nisbah ilaihi wisyawiyun, maka penisbahan kepadanya adalah wisyawiyun. Biradil wawi, dengan mengembalikan wawunya, yaitu fa'al ism. Wal wawu thaniyah munqalaba anil ya, adapun wawu yang kedua wisyawiyun, wawu setelah sya itu munqalaba anil ya, adalah wawu yang dibalik dari ya, yang dia adalah lamul ism. Li'annahu indama ruddat fa'u, karena ketika dikembalikan fa'ul kalimahnya yaitu wawu, futihat ainuhu, maka ainul kalimahnya di fathah, yaitu asyim. Faqulibat lamuhu alya alifan, maka perubahlah lamnya, lamul kalimahnya yang tadinya ya menjadi alif. Kenapa? Li'anna alya al-mutatarrifah al-maftuh maqablaha tuqlabu alifan, karena di situ ya yang ada di ujung, yang di fathah sebelumnya dibalik menjadi alif. Tsumma qulibat, kemudian alifnya dibalik lagi, li ajli nasabi, karena nasab kepada wawu, sebagaimana pada fata, ya wa nahwihi, dan yang semisalnya. Nah itu syiah, ya wisyawin, ditambal apa yang hilang, dikembalikan wawunya, ya, kemudian di fathah ainul kalimahnya, sehingga dikatakan wisyawiyun, syiah wisyawiyun. Kemudian pada bait berikutnya, wal wahid azkur nasiban lil jam'i in lam yushabih wahidan bil wad'i. Atau sebelum itu ada di sana yang belum dibahas dan oleh yang lain ditambahkan, yaitu baqiya minal mahdhuf qismun tsalits, masih tersisa dari yang mahdhuf macam yang ketiga. Lam yubayyin hukmah, yang itu belum dijelaskan hukumnya oleh al-musannif. Wa huwa mahdhuful ain, yaitu ini buang ainul kalimahnya. Maka dikatakan oleh al-muradi, in kana lamuhu sahihah lam yujbar, kalau lamul kalimahnya sahih maka tidak ditambal, seperti kaidah yang ada pada yang lainnya, seperti qauluka pada sah, sah dibuang di situ ainul kalimahnya, aslinya satahun, satahun, satahun adalah ad-dubur, asli maknanya demikian. sah, ya. Atau mun, aslinya mundu, dibuang alul kalimahnya. Kalau ada orang yang dinamai dengan dua nama ini, sah atau mud, maka ketika dijadikan isim mansub dikatakan sahiyun dan mudiyun. Ya, mudiyun. Kemudian pada bait berikutnya 878. Wal wahid dzkur nasiban lil jam'i in lam yushabi wahidan bil wad'i. Wal wahid dzkur. Nasiban lil jam'i, udzkur al wahida. Sebutkanlah. Ya, al-wahid bentuk mufrad yang nasiban lil jam'i, disandarkan kepada jamak. In lam yushabih wahidan bil wad'i, apabila bentuk jamak itu tidak menyerupai bentuk mufrad dalam hal peletakan, dalam hal peletakan. Udzkur al-wahid, sebutkanlah bentuk mufradnya dalam keadaan dinisbahkan kepada yang jamak. Apabila jamak tersebut tidak menyerupai bentuk mufrad dalam hal peletakan. Ya. Sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara menisbahkan kepada sesuatu yang bentuknya jamak. Idza nusiba ila jam'in baqin ala jam'iyatihi ji'a biwahidihi wa nusiba ilayhi. Apabila dinisbahkan kepada jamak yang tetap di atas bentuk jamaknya, maka caranya adalah jia biwahidi, didatangkan bentuk mufradnya. Wa nusiba ilaihi, kemudian dinisbahkan kepada bentuk mufradnya. Taqaulika fin nasabi ila al-fara'id, sebagaimana ucapanmu pada penisbahan kepada al-fara'id. Faradhi. Fara'id, apa bentuk mufradnya? Faridah. Fariidah fa'ilah, sudah lewat seperti Hanifah caranya. Fa'ali, maka dikatakan faradhi. Di situ ada catatan kaki nomor 3 ya. Bisyarti an la yataghayyar al-ma'na. Jadi didatangkannya bentuk mufradnya kemudian dinisbahkan padanya, ya, dalam keadaan disandarkan untuk jamak, ini ada syaratnya. Yaitu an la yataghayyar al-ma'na, maknanya tidak mengalami perubahan. Di nahwi, pada semisal contoh, A'rabi. Ya, A'rabi. Famufradu, mufradnya A'rab, adalah Arab. Ya. Wan nisbatu ilaihi, penisbahan kepada bentuk mufradnya Arab, akan tudayyu an-nisbah, akan menghilangkan penisbahan kepada al-A'rab. Ya. Lidha yaqul, oleh karenanya dikatakan A'rabi, dinisbahkannya kepada bentuk jamak, ya, untuk membedakan. Kalau A'rabi, orang Arab Badwi, seandainya disandarkannya kepada bentuk mufradnya A'rab, bentuk jamak tadi A'rab kan, kalau dikatakan A'rabi, maka hilang penisbahan kepada A'rab, ya, Arab Badwi. Kemudian hadza in lam yakun jariyan majrul alam. Hal ini, hukum ini berlaku pada isim yang tidak berlangsung pada tempatnya alam. Fa in jara majra, adapun kalau isimnya berlangsung pada tempatnya alam, dia isimnya sudah seperti alam, seperti ansar, maka nusiba ilaihi ala lafzih, dinisbahkan kepadanya sesuai dengan lafaznya, karena dia sudah seperti nama. Hataqulu fi ansor, maka kamu katakan pada penisbahan kepada ansor, ansori. Ansor aslinya bentuk jamak dari nasir, cuma dia sudah berlangsung seperti perlakuannya alam, maka tidak diubah, ya. Kalau dikatakan nasiri, maka hilang maksudnya, ya, ansori. Itu dua kabilah dari al-Aus wal Khazraj. Nisbah ke situ, ya. Alam, ansar sudah menjadi alam, ya, ansar sudah menjadi alam atas dua kabilah al-Aus wal Khazraj, sehingga dinisbahkan dengan apa? Hanya menambahkannya, dinisbahkan kepada bentuk jamaknya. Wa kadza in kana alaman, demikian pula apabila bentuk jamak itu menjadi nama. Fatakul fi Anmar, maka kamu katakan pada Anmar, Anmariyun. Anmariyun. InsyaAllah ini jelas. Kemudian, wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il fi nasabin aghna 'anil ya faqbil. Bersama fa'ilin dan fa'alin dan juga fa'il pada nasab aghna 'anil ya faqbil. Mencukupi, ya, mencukupi dari ya faqbil, maka diterima. Bersama fa'il dan fa'al dan juga fa'il pada nasab aghna 'anil ya mencukupi dari ya, maka itu juga kubil, bisa diterima. Yustaghna ghaliban fil nasabi an ya'ihi bi bina'i ismi ala fa'ilin bi ma'na sahibi kadza. Tercukupkan pada umumnya pada nasab dari ya, yang tidak lagi membutuhkan kepada ya pada nasab, dengan bina'il ismi ala fa'il, bentukan fi'il itu di atas wazan fa'il. Tapi dengan syarat bimakna sahibi kada. Dengan makna sahibi kada. Contoh, tamirin, labinin. Tamirin maknanya sahibu tamrin, labinin sahibu labanin. Kemudian juga wabibina'ihi ala fa'al, dan dengan bentukannya di atas wazan fa'al. Ini biasanya pada al-hiraf ghaliban, terjadi pada hiraf, keahlian-keahlian, profesi-profesi. Seperti attar, penjual minyak wangi, haddad, tukang besi, najjar, tukang apa, kayu. Juga di sini disebutkan kabaqtar, sebakal penjual sayur, wabazzar, penjual bumbu rempah atau benih. Waqad yakunu fa'alan, kadang wazannya fa'al. Waqad yakunu fa'alun bima'na sahib kada. Dan kadang juga fa'al dengan makna sahibu kada. Di mana sahibi kada. Wa ju'ila minhu qawlu ta'ala, ada juga yang menjadikan di antara contoh fa'al ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma rabbuka bi dhullamin lil 'abid. Yani bi dhulmin lil 'abid. Tidaklah sekali-kali Rabbmu memiliki kezaliman sedikit pun kepada hamba. Sebagaimana kata sebagian yang mereka membawanya kepada makna ini, karena katanya menjadikannya sebuah mubalaghah, mengesankan tubutu asli zulm. Ta'alallahu an dzalik. Atau mungkin juga di atas sisi mubalaghah dengan makna yang lain yang dijelaskan oleh mereka. Kemudian waqad yustaghna an ya'in nasabi aidan fa'il bi makna sahibi kadza. Dan tercukupi dari ya juga dengan wazan fa'il, dengan makna sahibi kadza, pemilik ini. Seperti rajulun tu'imun wa labisun, yani maknanya rajulun sahibu tu'amin wa libasin. Wa anshara sibawaihi rahimahullahu ta'ala, dan sibawaihi rahimahullahu ta'ala melantunkan masyir, lastu bilayliyin walakinni nahir, la udlijul layla walakin abtakir. Aku bukanlah seorang yang memiliki pekerjaan di malam hari, tapi aku adalah seorang yang memiliki pekerjaan di siang hari. La udlijul layla walakin abtakir, aku tidak berjalan ya di malam hari, tapi aku berjalan di pagi-pagi. Sebutkan situ maknanya, yasifu syair nafsahu bisyaja'ah wa adamil mubalah. Penyair menyifati dirinya dengan keberanian, wa adamil mubalah, dan juga ketidakpedulian. Wa yadhkuru annahu idza arada an yughayyira 'ala qaumin, dan ia menyebutkan bahwasanya dia kalau ingin mengubah satu kaum keadaan mereka, lam yati hayyahum laila, tidaklah mendatangi kampung mereka di malam hari dalam keadaan mereka tidur, tidak. Ya, wa lam yasri ilaihi khifatan, dan juga tidak berjalan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi. Ya, khafiyatan. Kama yasiru lusus, bagaimana para pencuri berjalan demikian di malam hari. Walakinnahu yadhhabu ilaihim, tapi ia berangkat menuju mereka, fi wadhin nahari, di siang yang terang. Thumma bayyana annahu yakhtaru min awqati nahar awwalah, kemudian ia menjelaskan bahwasanya ia memilih waktu awal siang. Liyakuna rijalul hayy mawjudin, agar kaum laki-laki kampung tersebut ada. Lam yakhruju li amalihim, belum keluar menuju pekerjaan mereka. Di situ nahir, ay walakinni nahari, maksudnya walakinni nahir, yakni walakinni nahari, seorang yang bekerja, beraktivitas di siang hari. Ay amilun bin nahar. Dan juga dalam catatan yang akhir sebutkan, wa qad yustaghna kadzalika mif'al, kadang juga dicukupkan dengan wazan mif'al, mif'il, seperti ucapan engkau imratun mi'tarun, seorang wanita yang suka memakai wewangian. Wa naqatun mihdir, yani dhatu hadarin, wa huwa al-jarju, wa huma sima'iyan kadzalik. Mihdir, unta yang cepat jalannya. Ya, semuanya ini menurut si bawai fa'il, fa'al, fa'il, dan juga yang lainnya itu sama'i. Ya, meskipun pada sebagian wazan banyak digunakan, tapi si bawai berpendapat itu sama'i. Adapun al-mubarrid mengatakan ya juzul qiyas, pada apa yang banyak digunakan. Kemudian bait yang terakhir dari pembahasan an-nasab 880, wa ghairu ma aslaftuhu muqarrara 'ala alladhi yunqalu minhu qutsira, apa yang telah aku lewatkan penjelasannya dalam keadaan ditakrir, ditetapkan, maka qutsira 'ala alladhi yunqalu minhu, dibatasi pada apa yang dinukil ya padanya dari orang Arab. Jadi apa yang menyelisihi kaidah-kaidah nasab yang beliau sebutkan, maka itu sifatnya samai, dibatasi pada as-sama'. Ai ma jaa min al-mansub mukhalifan lima sabaqa taqriruhu fa huwa min syawadhin nasabi. Yani apa yang datang dari mansub dalam keadaan menyelisihi apa yang telah lewat penetapannya, maka ia termasuk nasab-nasab yang syadz. Yuhfadhu wa la yuqasu alaih, dihafal dan tidak bisa dikiaskan padanya. Taqalihim bin nasabi ila al-Basrah, seperti ucapan mereka pada penisbahan kepada orang Basrah, Bisri. Ini syad. Ya. Dari Basrah, Bisri, yang masyhur Basriyun. Tapi datang juga Bisri. Adapun Busri dengan ba tidak ada. Adapun pada mansub ilaihnya ada tiga sisi. Basrah, Busrah, Bisrah. Adapun pada mansubnya yang lebih masyhur Basri. Ya. Ada keterangannya dalam catatan tengah itu, di halaman itu baca. Wa ila dahr, dan yang dinisbahkan kepada dahr Duhri. Duhri, yakni Al-Syeikh Al-Fani, laki-laki yang sudah tua, renta. Wa ila Marwa, dan kepada Marwa, Marwazi. Kepada Son'a, Son'ani. Ya, ini sama'i sifatnya. Son'ani, ditambahkan nun. Wa Hadramaut, Hadrami. Bukan Hadri atau Hadri, bukan. Kepada Ashita, Syatawi. Kepada Al-Badiyah, Badawi. Ya. Nah itu dihafalkan. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.